Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Arsalahu Allahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi ila yawmil qiyamah. Wa ba'du, qala Allahu azza wa jalla: ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah bahwa apa yang direncanakan oleh panitia hari ini terjadi. Dan mari kita luruskan niat bahwa datangnya kita ke sini adalah antara lain untuk memperkokoh keimanan, keilmuan kita tentang Al-Islam. Di samping tentu adalah silaturahmi dan memperkokoh al-ukhuwah al-islamiyah. Jamaah sekalian, tema kajian kita ini termasuk serius. Kalau para jamaah sekalian lihat, dikafirkan tapi tidak kafir. Mungkin para jamaah sekalian bisa memikirkan bahwa dikafirkan berarti ada yang mengkafirkan, ya kan? Ada yang mengkafirkan. Berarti kita harus bahas siapa yang mengkafirkan itu. Bisa benar, bisa salah. Ya, yang mengkafirkan itu bisa salah, bisa benar. Tetapi dua-duanya resiko. Sebab takfir itu bukan perkara murahan. Dia adalah perkara yang sangat elit. Elit dari sisi keilmuan, tidak boleh sembarang orang. Dan elit dari sisi konsekuensi. Salah-salah masuk neraka. Itu masalahnya. Nanti saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah orang yang dikafirkan. Dalam bahasa Arab, dikafirkan itu adalah maf'ul. Berarti yang dikenai pekerjaan. Dikafirkan. Mahkum alaihi bil kufri. Begitu. Nah, dia ini adalah kalau benar, ada konsekuensinya. Dia adalah kafir. Betul tidak? Murtad berarti. Sebab tadi sudah disampaikan bahwa kafir ini kalau kafir yang asli nggak usah dibahas, tidak usah dibahas, karena dia sudah jelas. Kalau kita tidak mengkafirkan orang kafir ini, malah kita jadi kafir, ya kan? Rasul bersabda, kata beliau, la yusma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun summa yamut yauma yamut walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Aku tidak dengar seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, dia mati, pada saat dia mati itu tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa, maka orang itu akan menjadi penghuni neraka. Jadi urusannya bukan urusan ijtihad di sini, neraka. Begitu. Para jamaah sekalian, kalau tidak yakin dengan hadis ini bisa bahaya, termasuk ingkar sunnah nanti. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikin itu kufar, dan kufar bukan saudara. Karena itu jangan mengatakan bahwa, misalnya ada orang yang mengatakan bahwa Yahudi, Nasrani itu saudara kita. Saudara kita apanya? Bukan saudara. Jelas? Karena mereka adalah kafir. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Itu Allah yang mengatakannya, bukan kita. Wah, katanya keras amat dia masuk mengkafir-kafirkan orang. Tidak, Allah berfirman bahwa orang yang mengatakan Tuhannya tiga itu kafir. Betul? Jadi Allah itu, bukan kita. Kita tidak ada urusan. Para jemaah sekalian, dalam surat Al-Bayyinah kata Allah SWT, ini sering saya sampaikan karena mudah bagi kita dan kita hafal mestinya, yaitu kata Allah, lam yakunil ladzina kafaru, terus min ahlil kitabi wal musyrikin. Betul tidak? Orang-orang kafir itu Siapa saja orang kafir itu? Dirinci oleh Allah. Min ahlil kitab. Ahlil kitab itu kalau kata para ulama adalah satu, Yahudi. Dua, Nasrani. Kemudian yang kedua, wal musyrikin. Dan orang-orang musyrikin. Jadi, para sekalian, jangan ragu. Orang musyrik itu kafir. Yahudi itu kafir. Nasrani itu kafir. Kata Allah. Bukan kata ustadz itu bukan. Allah. Karena lihat tadi ayat-ayatnya itu adalah Allah dan Rasul yang menyatakannya. Jadi kembali kepada apa yang saya katakan tadi, bahwa yang dikafirkan ini adalah kalau benar pengkafirannya berarti tidak bermasalah, karena dia adalah memang kafir, betul tidak? Nah, kedua, orang yang dikafirkan ini adalah orang yang dia bisa benar hukumnya, bisa salah hukumnya. Kalau benar hukumnya, berarti dia murtad namanya. Produk vonis pengkafiran itu adalah seseorang menjadi murtad, bukan lagi Islam, bukan lagi Muslim. Tapi kalau salah hukumnya, berarti orang itu Muslim yang mengkafirkan yang kafir. Wah, ini bahaya para sekalian. Jadi jangan ada unsur emosi di sini. Nggak boleh ada unsur emosi. Saya suka, saya nggak suka. Jangan bicara itu. Urusan takfir tidak boleh urusan itu. Karena ini urusan hukum. Nanti neraka, nanti dia sendiri yang kafir. Wah, kita semua ingin masuk ke dalam surga. Setuju? Semua kita ingin masuk surga. Bahkan para sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak pernah putus untuk berharap kepada Allah agar seluruh umatnya masuk surga. Jadi dakwah Rasul itu dakwah mengajak manusia semua agar menjadi selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itu dakwahnya Rasul. Bukan lalu kafir, lalu kalau kafir kan jadi masuk neraka. Dakwah Rasul itu adalah mendakwahi apakah orang kafir asli ataukah Muslim yang mereka itu adalah patut diselamatkan, lalu kemudian agar mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tapi tidak kafir. Begitu dalam judulnya. Tapi tidak kafir. Tidak kafir ini itu adalah bisa jadi karena salah memproses hukumnya sehingga vonisnya jadi salah, betul tidak? Karena dikafirkan mestinya kafir, betul tidak? Tapi karena salah menghukumi maka orang itu tetap tidak kafir gitu. Jadi ini definisi daripada judulnya ini perlu difahami juga gitu. Kalau tidak salah memahami judul, kalau dihitung dari sisi bisnis mungkin menarik atau tidak, lalu kemudian kita beli karena menariknya, betul tidak? Padahal sekarang bicara ilmu bukan itu. Maka judul itu adalah harus menjabarkan apa yang disampaikan dalam judulnya. Nah, oleh karena itu para sekalian, dari judul ini adalah menampakkan kepada kita satu sisi keprihatinan. Jadi Ustaz Taqiyuddin ini kalau saya raba begitu ya, ada rasa prihatin, ada rasa sedih gitu ya, bahwa ada gejala-gejala di mana di masyarakat ini muncul pengkafiran, betul tidak? Lalu mungkin beliau tidak senang gitu, atau tidak suka, atau tidak rela, atau tidak ridho, begitu. Lalu kemudian ditulislah buku ini supaya menjadi benar begitu. Nah, tetapi para sekalian, tidak dipungkiri bahwa di masyarakat kita ini ada orang yang mengkafir-kafirkan orang. Bisa benar prosesnya, bisa juga salah gitu. Nah, kita jangan ikut-ikutan yang salah. Kalau saja ada sementara ini tuduhan bahwa katanya orang Wahabi itu adalah orang yang diantara ciri khasnya mengkafir-kafirkan orang. Justru ini adalah bagian dari klarifikasi, bukan. Kalau misalnya orang dia adalah Wahabi, tidak benar. Karena dia adalah tidak membawakan apa yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi kalau misalnya dia adalah bagian daripada tidak kafir itu dalam rangka supaya orang tahu bahwa bukan manhaj kita sebetulnya mengkafirkan orang itu. Ahlus sunnah wal jamaah itu, para jamaah sekalian, nanti akan kita ketahui, termasuk orang yang sangat hati-hati dalam menghukumi orang menjadi kafir. Tidak sembrono. tidak serampangan begitu. Karena hukum asalnya kita ingin selamat, kita ingin selamat. Sementara pengkafiran itu sudah masuk dalam kategori ancaman, dan ancaman itu adalah berdampak pada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mengerikan sekali, ya, mengerikan sekali. Istilahnya kalau menurut perasaan, kalau dalam dirasa-rasa, kita ini mungkin beramal soleh, mungkin berbicara itu, berbicara ini, kebaikan-kebaikan itu, tapi kita jadi kafir. Karena apa? Karena kita salah mengkafirkan, mengkafirkan orang. Betul tidak? Jadi mengerikan sekali. Jadi kita tidak boleh emosional, kita tidak boleh gemerusuh, kita tidak boleh ta'assub, kita tidak boleh didasarkan pada ketidaktahuan dan ketidakmatangan. Mengkafirkan orang bukan urusan kecil, urusannya bukan dunia saja tetapi akhirat. Ada sebagai pendahuluan saya sampaikan sebelum kita masuk pada materi, hadis sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, mudah-mudahan kita terhindar dari ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul bersabda begini, kata beliau, idza qala ar-rajulu halakan nas, kata Rasul, fahuwa ahlakuhum, apabila ada orang yang mengatakan orang-orang pada sesat. Begitu. Halaka kan binasa, betul? Halaka binasa, celaka. Annas orang-orang, orang-orang pada celaka. Begitu. Kalimatnya pendek sekali. Kalau diibaratkan dalam bahasa kita sekarang, itu adalah yang benar tuh pengajian kita saja, selain kita tuh salah. Begitu. Yang mukmin tuh kita, selain kita adalah kafir. Misalnya, misalnya seperti itu, betul? Maka kata Rasul, orang yang seperti itu, fahuwa, maka dia adalah ahlakuhum, dia yang paling binasa. Na'udzubillah min dzalik. Jelas kan sekalian? Ini hadis Rasul. Siapa yang suka mengatakan orang lain yang tidak sama kita itu salah, sesat, ini, itu, kafir, dan seterusnya, betul? Nyaris susah selamat karena dikafirkan, karena disesatkan, karena difasikkan. Maka kata Rasul, orang yang suka mengkafir-kafirkan orang itu, orang yang suka mengatakan orang lain sesat itu, betul, dia yang paling celaka. Begitu. Nah, ini harus penuh dengan pendalaman, ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Kita tidak ingin menjadi orang sesat, kita tidak ingin menjadi orang yang paling sesat, apalagi kita ingin menjadi orang yang selamat. Betul? Doa kita selalu memohon pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid din, sampai kepada wa najatan minan nar. Artinya kita ingin selamat daripada Allah SWT mengancam kita dari api neraka. Ya. Padahal sekalian judul ini, saya bicara dari usul judul, ada kata takfir, ada kata kafir, ada takfir yang benar, ada takfir yang tidak benar, ada gelombang pemikiran akhlak. Ini harus dijabarkan. Takfir adalah, nanti saya sampaikan, pengkafiran. Karena ada pengkafiran berarti ada orang kafir. Sebagai hasil dari vonis pengkafiran, maka ada orang yang kemudian jadi menjadi kafir, betul tidak? Nah, proses 1 dan 2 itu bisa benar, nomor 3, dan bisa tidak benar. Lalu hati-hati, bisa jadi gelombang akhlak dan pemikiran yang kemudian kita harus waspadai. Bisa jadi karena ta'assub terhadap suatu pengajian, ta'assub kepada seorang ustadz atau seorang tokoh, betul tidak? Karena saya katakan tadi, mengkafirkan orang itu tidak sembarangan, itu harus orang yang punya kapasitas, ilmu yang cukup, punya kewaraan yang tinggi terhadap manusia. Itu orang yang mengkafirkan itu. Nah, kalau kemudian yang mengkafirkan adalah jamaah pengajian, itu kan gak beres, betul tidak? Siapa jamaah pengajian, kemudian dia ngaji, hadir pengajian, belum tentu hadir itu adalah mendengar, belum tentu mendengar itu adalah paham, belum tentu paham itu kemudian benar mengamalkan, betul tidak? Misal gitu. Kemudian menghukumi orang lain, fulan karena begini begitu kafir, fulan karena begini begitu kafir, betul? Kalau itu terjadi, maka itu adalah ada krisis akhlak, ada krisis ilmu yang prematur, yang tidak matang. karena dia tidak hati-hati dan dia adalah tidak mempunyai akhlak dan tidak punya rahmah kasih sayang terhadap sesama kaum muslimin.